Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril layli alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidhawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar, wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, wa mulazamatil litti'ati wal ittikar, wa waffaqahum lidda'bi fi ta'atihi wa ta'ahubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayuril ahwali wal atwar ahmaduhu ablagha hamdin wa askahu wa ashmalahu anmah wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, duduk dalam majlis di antara majalisi dzikri, satu majlis di antara majlis-majlis zikir. Sebagaimana kata ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan majlisu zikri, majlis zikir, adalah majlisun yudhkaru fihil halal wal haram, majlis yang di dalamnya disebutkan perkara yang halal dan disebutkan perkara yang haram. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini, yaitu malam Rabu, setiap malam Rabu ba'dal maghrib insyaallah ta'ala, imma ta'nallahul hayata wal fursata wa taufiqa, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita panjang umur, kesempatan dan taufiknya, maka kita insyaallah ta'ala akan senantiasa bersama-sama mempelajari sebuah kitab yang berjudul Riyadus Salihin. Riyadu As-Salihin, sebuah kitab yang sudah sangat masyhur, sangat terkenal. Hampir-hampir seorang muslim, hampir-hampir setiap muslim yang sudah mulai mempelajari agamanya akan mengenal kitab ini, yaitu sebuah kitab yang ditulis seorang imam besar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadus Salihin artinya adalah taman orang-orang yang soleh, sehingga ketika seorang muslim membaca kitab ini, dari manapun dia membukanya, baik dari depannya atau langsung ke belakang atau di tengahnya, dia akan merasakan kenyamanan hati, kejenakan jiwa, ketenangan batin. Karena tidak lain tidak bukan kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi adalah sebuah kitab yang memuat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari itu. Maka bagaimanapun kita membukanya, entah dari depan, belakang atau tengah, kita akan dapati firman Allah taala ataupun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah wahyu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu al-hadis as-sahih, hadis yang sahih. Jadi Al-Qur'an dan hadis keduanya adalah wahyu. Bagaimanapun seorang itu membaca wahyu, dia akan mendapatkan ketenangan. Karena wahyu itu adalah makanan batin. Dia yang akan menghidupkan hati yang mati, menyembuhkan hati yang sakit, dan mempertahankan kesehatan hati yang hidup. Wahyu, sebagaimana hujan, bisa menumbuhkan dan menyuburkan tanah yang gersang, menyegarkan tanaman yang layu, dan semakin mengembangkan tanaman yang sehat. Demikian pula wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghidupkan hati yang mati, menyehatkan hati yang sakit, dan semakin menyuburkan hati yang sehat. Ketika seorang muslim membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat-ayat Allah tadi zadathum imana, akan menambah mereka keimanan. Akan menambah keimanan buat mereka, tambah hidup hati ini. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup. Kehidupan hati adalah pada dua hal itu tadi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya sebelum kita memasuki kitab yang nas'alullah an yubarik lahu, mudah-mudahan Allah memberkahi kitab ini, yaitu kitab Riyadus Salihin. Maka tidak ada salahnya kita mengenal sedikit siapa Al-Imam An-Nawawi, penulis buku ini. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Kalau tak kenal maka kenalan, ta'aruf. Kita akan mulai dari nama dia, gelar, kelahiran, dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Nama, gelar, kelahiran, dan sifat-sifatnya. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Ya. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Sampai pada kakeknya yang nomor 7. Ini kebiasaan para ulama dan juga orang-orang Arab. Dan ini sebetulnya menghafal nasab itu adalah sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tusilu bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Kalau enggak kenal nasabnya, enggak akan bakal tahu mana saudaranya. Di sini ada yang hafal sampai kakeknya nomor 5. Nomor 4 masih ada? 7. Oblak-oblak sewur. Iya, ada yang hafal gantung sewur atau oblak-oblak sewur? Enggak ada. Sampai buyut saja Masya Allah sudah lumayan ya. Kalau di Indonesia. Canggah. Nomor 4. Itu sudah hilang biasanya. Nah bagaimana kita akan menyambung silaturahim kalau sama mbah kita saja gak tahu. Ya paling tidak tertulis kalaupun tidak hafal. Makanya sebetulnya adat keraton menulis nasab itu bagus. Ya, bagus itu. Ya. Dan nasab itu bukan hanya untuk bangga-banggaan. Tapi betul-betul kita untuk beribadah kepada Allah dengan menghafal nasab tadi sehingga. Bukan hanya sekedar hafal. Sehingga kita bisa menyambung silaturahim. Karena kalau hanya untuk bangga-banggaan, tidak bermanfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi nasabuhu lam yusri' bihi, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya kelelat-kelelet, batta'a bihi, batik. Pelan. Amalannya apa? Pelan. Kelelat, kelelet. Maka nasabnya tidak akan bisa menjadikan dia mulia. Nasabnya tidak akan bisa menjadikan dia mulia. Ya, contoh gampang lah. Siapa orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah bapaknya. Di antaranya adalah ibunya. Di antaranya adalah pamannya Abu Thalib. Bagaimana nasibnya? Apakah masuk surga? Jawabannya tidak. Padahal dia pamannya Nabi, paman cer itu. Betul-betul apa? Paman kandung. Tapi ternyata nasabnya tidak mempengaruhi kemuliaan Abu Thalib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Abu Thalib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan di dalam neraka yang dalam. Tapi karena dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di neraka yang paling dangkal. Ya, neraka yang paling atas. Itulah. Jadi nasab seseorang, kita menghafal nasab, itu bukan untuk bangga-bangga. Saya ini keturunan Abu Jahal loh, diam-diam. Oh, keturunan Abu Jahal kok bangga. Ya. Nggak usah seperti itu. Yang penting, laisal fata man qala hada abi. Kata orang Arab mengatakan, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan itu loh bapakku. Ya. Tapi al-fata man qalaha anada. Pemuda itulah yang mengatakan ini loh saya. Itu pun bukan dalam rangka apa? Sombong. Tapi untuk apa? Kita berusaha menjadi seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita beramal. Beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka silakan kalau dimulai nasab, kalaulah mbah-mbah kita sudah hilang, nasab kita ini jangan sampai hilang. Kalau perlu dicatat. Kita punya kakek, tulis itu. Sebelum dilupakan. Paling tidak, begitu kita tahu kakek itu muslim, kita doakan dia. Kita doakan. Allah yarhamhu atau rahimahullah. Kalau dia muslim. Karena di antara kakek-kakek kita mungkin ada yang dulu di zaman Mataram, kerajaan Mataram Hindu, belum masuk Islam. Tapi kemudian setelah itu apa? Ada kakek-kakek kita yang sudah masuk Islam. Ya, di nama kakek saya itu, kalau saya pribadi itu ada macam-macam. Adanya namanya ada yang Nasingo. Saya enggak tahu ini agamanya apa. Tapi sampai kakek saya nomor 7 itu tertulis di situ Singo Jiwan. Singo Jiwan ini kalau tidak tertulis dalam kurungnya Kaji Ngisa, saya enggak tahu kalau dia itu muslim. Tapi dia ditulis Kaji Ngisa, jadi Haji Isa. Oh, berarti ini muslim. Itu pentingnya kita doakan rahimahullahu taala. Sementara orang yang lain bukan doa, tapi pakai kembang itu di kuburan kakek saya. Ya. Kenapa? Itu jadi kuburan keramat ternyata. Ya, jadi begitu kita doakan kebaikan rahimahullah. Ya, barangkali dia adalah seorang muslim. Ya, karena dia adalah seorang muslim dari data yang seperti itu. Ini pentingnya. Ya, kita paling tidak mendoakan. Nah, anak cucu kita jangan sampai kehilangan apa? Kehilangan jejak. Ya, jejak kakek kita. Apalagi kita ini. Mudah-mudahan kita nanti dapat doa dari anak cucu kita. Allahumma amin. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Ya. Ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Panggilannya, kunyah itu adalah nama seseorang atau gelar seseorang yang diawali dengan Abu. Itu kunyah. Kalau saya misalnya Abu Usamah. Ya. Kalau Ustaz Abdullah Zain misalnya Abu Abdirrahman. Ya. Kalau Mas Bagus di sini misalnya adalah Abu Abdillah. Misalnya begitu. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang Abu Muhammad. Dan seterusnya. Ya, macam-macam. Ini kunyah biasanya digandengkan dengan nama anaknya. Tapi kunyah itu tidak harus selalu dengan nama anaknya. Terkadang bisa dengan nama anak dia, bisa juga dengan nama lain selain anak dia. Contoh di sini Al-Imam An-Nawawi kunyahnya itu Abu Zakaria. Namanya siapa? Kunyahnya Abu Zakaria. Tapi kata ulama, la Zakaria lahu, dia enggak punya anak yang namanya Zakaria. Kenapa? Karena Imam Nawawi tidak menikah. Al-Imam An-Nawawi tidak menikah. Dia takut kalau menikah akan melalaikan dia dari kesibukan dia terhadap ilmu dan kesibukan dia dari ibadah kepada Allah. Kalau ulama dulu lagi galau, obatnya itu ilmu dan ibadah. Kalau kita ya lagi galau, obatnya istri atau suami. Beda. Kalau ulama dulu menjauhi istri, sebagian mereka tidak semua loh. Yang diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Menjauhi istri supaya tidak menyibukkan dia dengan ilmu. Ya. Ada seorang murid bertanya kepada saya, Ustaz, boleh enggak saya tidak menikah dengan tujuan saya sibuk dengan ilmu? Saya katakan, kebetulan yang tanya adalah perempuan. Saya katakan, ya kalau bisa betul-betul sibuk dengan ilmu. Lah kalau lagi loyo, bagaimana? Maka sebaiknya tetap nikah. Ya, karena sebagian kita ini tidak seperti yang dilakukan, yang apa? Kesibukan kita dengan ilmu itu tidak seperti yang dilakukan oleh para ulama. Kalau Al-Imam An-Nawawi, dia itu sejak kecil, nanti insya Allah, atau saya majukan kisahnya ya. Sejak kecil itu suka belajar, Imam Nawawi. Sejak kecil, dia sukanya membaca Quran, kemana-mana itu yang dieret-eret itu Al-Quran. Umur 10 tahun, sukanya membaca Quran, baca Quran, baca Quran, bahkan beribadah. Sampai suatu saat, beliau dipaksa temannya untuk main. Malah nangis. Bayangkan. Dipaksa main malah nangis. Beda dengan apa? Anak-anak sekarang. Kalau disuruh berhenti main, marah, bukan nangis lagi. Marah itu. Ya, subhanallah. Imam Nawawi sejak kecil sukanya belajar. Waktunya untuk baca Quran, waktunya untuk berzikir pada Allah, waktunya untuk beribadah kepada Allah, waktunya habis untuk nulis, waktunya habis untuk ngajar. Sehari dia itu punya 12 majlis. 12 majlis. Lah kalau satu majlis satu jam. Berarti sehari berapa? 12 jam. Ini baru seimbang dunia akhirat. Masya Allah. Dan sebagian orang itu, Anda itu sebagai pemuda yo, sholat yo sholat. Ning nek iso nggih seimbang dunia akhirat. Ingat dunia kamu. Itu biasanya nasihat itu diperuntukkan untuk siapa? Anak pemuda sing rajin sholat. Kalau ada anak pemuda rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, malah dinasihati. Mbok hidup itu yang seimbang. Jangan sholat terus. Jangan belajar agama terus. Iya kan? Biasanya diperuntukkan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau untuk anak muda yang foya-foya, itu enggak dinasihatkan. Buat seimbang hidupmu itu enggak. Aneh loh. Itulah. Jadi walaupun sebetulnya untuk seimbang hidup itu juga sulit ya. Kalau kita kerja 8 jam dunia, maka harusnya sholatnya berapa jam? 8 jam. Kalau tidurnya 8 jam, ibadahnya juga 8 jam. Harusnya begitu. Kalau makannya saja 5 kali, baca Qur'annya ya paling tidak 5 kali. Jadi untuk seimbang itu sebetulnya sulit. Sebagian orang mengatakan dalam Al-Qur'an saja diperintahkan untuk seimbang. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita katakan ini dalilnya benar. Karena apa? Ayat Al-Qur'an. Tapi cara berdalilnya salah. Wong dari penampakan pertama saja sudah salah. Kalau kita cermati ayat Rabbana atina fiddunya hasanah itu bukan 1:1 tapi 2:1. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ulangi. Rabbana atina fiddunya hasanah. Satu kan? Wa fil akhirati hasanah. Wa qina anda benar. 2:1 itu. Berarti akhiratnya harusnya lebih banyak daripada dunianya itu. Kalau mau berdalil pakai ayat ini. Secara logika juga tidak masuk akal. Kita kembali. Al-Imam An-Nawawi sibuk sekali dengan ilmu. Sejak dari kecilnya. Nah gelar dia adalah Abu Zakaria. Gelar maksudnya kunyahnya itu Abu Zakaria. Tapi dia tidak memiliki anak yang namanya Zakaria. Karena dia tidak menikah. Kenapa dia memakai gelar atau kunyah Abu Zakaria? Karena Itulah kebiasaan orang-orang Arab. Memuliakan orang-orang soleh sebelum mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin mengikuti kebiasaan, ingin mengikuti kebiasaan orang-orang soleh sebelum mereka. Zakaria itu apanya Yahya? Kalau Nabi Zakaria itu apanya Nabi Yahya? Bapaknya. Ya. Biasanya kebiasaan orang Arab, kalau ada orang bernama Yahya, itu diberi kunyah Abu Zakaria. Sebagaimana orang bernama Yusuf, Yusuf, Nabi Yusuf misalnya, diberi kunyah Abu Ya'qub. Karena Yusuf putranya, Yusuf adalah putra dari Ya'qub. Ya. Itu kebiasaan mereka. Ya, kebiasaan mereka itu begitu. Dan kebiasaan mereka juga biasanya, orang yang bernama Ibrahim diberi kunyah Abu Ishaq. Ibrahim Abu Ishaq. Dan seterusnya. Nah, Yahya, yakni Al-Imam An-Nawawi, ingin mengikuti kebiasaan itu. Maka dia berjuluk, berkunyah dengan Abu Zakaria. Ya. Dan ini tidak masalah, seorang berkunyah bukan dengan nama anaknya. Misal, Umar Ibnul Khattab, dia kunyahnya Abu Hafs. Padahal dia tidak punya anak yang namanya apa? Hafs. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkunyah, beliau berkunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Aisyah tidak punya putra yang namanya Abdullah. Siapa putra Aisyah? Dia enggak punya putra yang namanya Abdullah. Siapa putra Aisyah? Enggak punya putra. Ya kita ini anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kita kaum mukminin adalah putra dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatukum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda-ibunda kalian. Ada enggak seorang anak mencela ibunya? Enggak ada. Anak yang normal tidak akan mencela ibunya. Maka seorang muslim yang normal tidak akan mencela ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Gelar beliau Muhyiddin. Tadi kunyah ya, sekarang gelar. Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya dari kata Yahya atau Ahya Yuhyi. Artinya apa? Menghidupkan. Muhyiddin berarti yang menghidupkan agama. Ya, beliau yang menghidupkan agama. Pertanyaan, apakah Al-Imam An-Nawawi senang digelari Muhyiddin? Kalau kita dapat julukan, misalnya, ya, Qaimuddin fi Purbalingga. Wah, penegak agama di Purbalingga. Bangga atau enggak? Bangga ya. Penegak agama, Qaimuddin. Kita bangga. Tapi kalau Al-Imam An-Nawawi digelari Muhyiddin, dia tidak suka. Dia tidak suka. Sampai beliau berkata, dalam riwayat yang sahih dari beliau sendiri, beliau mengatakan, La aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak menghalalkan, tidak rela kalau ada orang menjulukiku dengan Muhyiddin. Berat ya berarti ya. Kalau begitu, apa fungsinya kita mengetahui gelar ini? Ya supaya kita tahu. Dan sudah tidak usah ikut-ikutan menggelari beliau dengan apa? Muhyiddin. Kenapa? Karena beliau sendiri tidak suka. Ya, beliau sendiri tidak suka digelari seperti itu. Maka sudah. Kita kenal nama beliau saja, Yahya. Kemudian kita kenal kunyah beliau, yaitu Abu Zakaria. Ya. Kenapa beliau tidak suka? Tawadu. Sesungguhnya Al-Imam An-Nawawi tepat pantas untuk menerima gelar Muhyiddin. Karena dia adalah orang yang menghidupkan sunnah. Orang yang melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Sampai ulama mengatakan bahwasanya Imam Nawawi mengerjakan semua sunnah. Semua sunnah dikerjakan. Kecuali nikah. Ya, kecuali nikah. Ya itu tadi Imam Nawawi khawatir kalau dia nikah nanti apa? Nanti terganggu konsentrasi dia dalam mempelajari agama Islam. Tapi Masya Allah, dia tidak nikah, hasilnya luar biasa. Ya, sebagian kita sudah tidak mau nikah, tapi yo raono kasile, gitu ya. Tidak ada hasilnya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang bertawadhu' kepada Allah kecuali pasti Allah akan mengangkatnya. Kata para ulama, inilah kemungkinan. Kemungkinan Imam Nawawi karena ketawadhu'an dialah maka Allah justru mengangkat kedudukannya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tidaklah seorang bersikap tawadu kepada Allah kecuali pasti Allah akan mengangkatnya. Ya. Ulama itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, luar biasa. Ulama yang sudah ilmunya mendarah daging, maka dia itu akan semakin apa? Tawadu. Betul. Ibaratnya kalau orang Indonesia bilang, orang berilmu itu seperti apa? Padi. Makin berisi, makin merunduk. Apalagi nak ketemper angin, ambruk. Kalau apa kena? Kena angin, ambruk itu. Ulama itu begitu. Tapi kalau yang lagek-lagek belajar, baru cicit-cicit kayak kita ini, okay, maka biasanya apa? Wah, disenggol titik, teng langsung kinteng. Apa itu? Kayak kodok kintel. Tahu kodok kintel bapak-bapak ya? Yang begitu digoyang itu langsung petundung. Wah, gitu. Kodok kintel, ya. Sombong kita ini terkadang. Makanya apa kata ulama? Al-ilmu salasatu asbar. Ilmu itu ada tiga jengkal. Ya. Ilmu itu dalamnya itu tiga jengkal. Yang paling dangkal jengkal yang pertama. Yang tengah jengkal yang kedua. Yang ketiga jengkal, yang ketiga paling dalam. Al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada tiga jengkal, dalamnya tiga jengkal. Kata mereka, man dakhala fi sibril awal, barang siapa yang masuk di jengkal yang pertama, takabbar, dia akan sombong. Makanya begitu, apa? Gatuk sedikit langsung cepat kita ini merasa kita yang paling benar, kemudian kita yang paling pintar, kemudian kita demikian. Wa man dakhala fi sibri tsani, barang siapa yang masuk jengkal yang kedua, tawadhu'a, dia akan semakin apa? Tawadhu. Dia akan semakin tawadhu. Dia akan menyampaikan kebenaran tapi tidak dengan kesombongan. Dia akan menyampaikan al-haq tapi tidak dengan cara kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan itu menghina manusia atau menolak kebenaran. Artinya apa? Loh, kami itu ngaji berapa lama? Baru sehari ngaji. Saya sudah 1 tahun ngaji. Artinya apa? Bandingkan lamanya ngaji. Kamu bisa baca kitab kuning? Enggak bisa. Enggak bisa baca kitab kuning saja kok. Saya sudah berapa kitab warna-warni saya bisa baca. Kamu baca kitab kuning aja belum bisa. Kenapa? Dia tidak mau mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Itu namanya apa? Sombong. Sombong itu menghina orang dan menolak kebenaran. Makanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ini masih jengkal kedua ya tadi ya, belum selesai ya. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya la yakunu alimun aliman, tidaklah seorang alim itu benar-benar menjadi alim. Tidaklah seorang alim benar-benar menjadi alim. Hatta ya'khudha mimman huwa fauqahu, sampai dia mau ngambil dari orang yang di atasnya. Siapa? Gurunya, syekhnya, kiainya, ajengannya, tuan gurunya, buyanya, ya. Ini dia tidak jadi seorang alim kalau seorang itu sampai dia itu ngambil dari yang atasnya. Wa mimman huwa mithluhu, dan juga sampai dia mengambil dari orang yang sejajar dengan dia, konco sak kelase, ya, sama-sama dai, sama-sama ustad, sama-sama kiai, sama-sama buya, sama-sama ajengan, sama-sama tuan guru. Kalau di mana tuan guru ya, kalau di mana daerah Lombok tuan guru ya, Lombok, Nusa Tenggara. Kalau di Padang apa? Buya. Kalau di Indonesia kiai, ustad, dai, mubalik dan yang lainnya. Kok di Indonesia, di Jawa. Wa hatta ya'khudha mimman huwa dunahu, dan sampai dia mengambil dari orang yang di bawahnya. Yaitu siapa? Muridnya, murid TPA-nya. Betul itu. Terkadang murid TPA itu mengingatkan kita, ustaz, ada apa? Katanya kemarin makan pakai tangan kanan. Lah ya terus kenapa? Lah ustaz kok pakai tangan kiri? Oh iya ya, masya Allah. Kamu anak kecil, betul. Gitu ya. Nah ini, kita itu seperti itu. Enggak mungkin seorang itu akan menjadi alim sampai seperti ini. Makanya termasuk Al-Imam An-Nawawi, itu karya tulisnya dikoreksi oleh muridnya. Dan dia tidak nolak, bayangkan. Al-Imam An-Nawawi tulisannya sekali berbeliau dikoreksi oleh muridnya, malah senang disodori kertas kosong. Muridku, ini saya lagi nulis Syarah Muhaddab, kitab Majmu'. Kitab Al-Majmu'. Nanti kalau aku mati, tolong lanjutkan tulisan saya. Malah digitukan muridnya. Dan kalau dibetulkan muridnya itu diambil betul, diambil apa? Tinta, kemudian dia betulkan sesuai dengan yang dikoreksi oleh muridnya, Imam Nawawi. Ya, ini semakin tawadhu. Orang yang berilmu masuk ke dalam jengkal yang kedua. Wa man dakhala fi sibri tsalits, dan barang siapa masuk jengkal yang ketiga, alima annahu lam ya'lam, baru sadarlah dia, oh ternyata saya belum banyak tahu. Ya. Jadi semakin belajar malah semakin apa? Aduh. Ternyata saya ini belum tahu, yang ini belum tahu, yang ini belum tahu. Kenapa? Karena sudah terbuka oleh dia tentang khasanah, khazanah, simpenan ilmunya Allah. Sehingga dia nanti akan berusaha mencurahkan semua tenaganya untuk mencari ilmu. Meskipun yang akan didapatkan cuma apa? Sepetil. Maka kata ulama, al-ilmu idza ataitahu kullak yu'tika ba'dak. Ilmu itu kalau kamu berikan semua tubuhmu, nyoh gitu, maka ilmu hanya akan memberimu sebagian saja dari dia. Yeah. Bagaimana kalau kita separuh-paruh? Wong kita memberikan seluruh tubuh kita, seluruh waktu kita, hanya diberi apa? Sepetil oleh ilmu. Al-Imam An-Nawawi dikatakan oleh para ulama, innahu a'tal ilma kullahu. Imam Nawawi itu telah memberikan semua kehidupannya untuk ilmu. Makanya di antara kebiasaan hidup beliau, zuhud. Makan itu enggak pernah masak. Makanannya makanan siap saji. Apa? Biskuit sama zaitun. Dah. Biskuit kering. Coba kita tiap hari makan biskuit kayak apa rasanya? Biskuit keledak zaitun. Rasanya enggak enak itu. Zaitun, saya pernah ngincipi zaitun. Ya Allah, zaitun. Kalau ini dijadikan makanan tiap hari, waduh. Demo perut kita ini. Ya, subhanallah. Tapi Imam Nawawi tidak. Ya. Maka demikianlah yang bisa kita sampaikan dari biografi Al-Imam An-Nawawi. Ini belum semua. Jadi terpaksa nanti kita akan lanjutkan biografi pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan ada manfaat yang kita ambil. Dan nanti insya Allah akan kita ambil faedah-faedah dari semangat beliau dalam mencari ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.